Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa la alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga sudah sepantasnya bagi kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih di pasal al-ma'siyah tu'athiru fil aql. Pasal bahwa perbuatan maksiat memberikan pengaruh buruk terhadap al-aql. Maka kata beliau, bahwa pelaku maksiat menunjukkan bahwa di dalam akalnya ada kekurangan. Nah, karena yang sempurna akalnya, dia akan berpikir bahwa apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia terjatuh di dalamnya, maka akalnya lagi berkurang. Naam, imannya pun berkurang. Naam, kalau imannya sempurna, maka dia akan menjauh dari hal-hal yang bisa dia terjatuh dalam perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, Anda tidak akan menjumpai dua orang yang berakal, salah satunya orang yang taat sementara yang lain bermaksiat. Mesti yang taat tersebut dia lebih sempurna akalnya, lebih sehat, lebih baik ketimbang al-asi, ya, sangat-sangat kurang akalnya. Naam, karena masih dia memperturutkan hawa nafsu ketimbang ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dari pembahasan kita yang tersisa ini. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqli al-ma'ishi, adapun pengaruh maksiat ataupun dosa dalam kurangnya akal ketika menjalani kehidupan, falaula al-ishtirak fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsanu akli asina. Kalaulah bukan persamaan al-istirok dalam kurangnya akal tersebut antara, ya, orang yang gila dan ahli maksiat, karena disebutkan sebelumnya bahwa orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, kedudukannya seperti orang majnun, ya, al-majanin, seperti orang-orang gila. Bahkan kata beliau, orang-orang yang gila itu keadaannya lebih baik daripada al-ma'asi. Naam, al-majanin, orang-orang gila memang akalnya sudah diangkat darinya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban. Ya, sementara pelaku maksiat ini akalnya masih ada sebenarnya. Cuma yaitu berkurang. Naam, tidak sempurna akalnya sehingga menjadikan harus memperturutkan hawa nafsunya. Ya, niscaya akan tampak keunggulan orang-orang yang taat kepada kami dan kurangnya akal orang-orang yang bermaksiat kepada kami. Walakin al-ja'ihata amatun wal junun funun. Akan tetapi bencana yang seperti ini telah merata. Dan kita bisa menyaksikan sendiri di lingkungan-lingkungan kita. Bukan bagian dari agama, tapi dimasuk-masukkan bagian dari agama. Ya, seperti berhijab, yang seharusnya berhijab itu menutup seluruh aurat-auratnya wanita. Namun kategori berhijab seakan-akan sekedar menutup rambut atau kepala itu sudah dianggap berhijab, sehingga lekukan-lekukan tubuh itu tampak, itu tidak dipermasalahkan. Nah, atau hijab jilbabnya tersebut di model-model, ya, ditaruh apa jarum atau apa yang dibikin, ya, dibikin-bikin, dibuat-buat, sehingga menjadikan orang yang melihatnya tertarik. Sementara tujuan hijab, ya, agar mereka para lelaki tidak terfitnah dengan para wanita. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Allahul musta'an. Oleh karena itu sangat-sangat perlunya kita untuk terus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar-benar agama kita ketahui. Dan orang-orang yang ingin memasukkan dalam perkara agama juga kita akan ketahui. Oh, ini asli, oh ini palsu. Walaupun dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan, dengan ilmu yang kita pelajari maka kita akan tahu. Wa ya ajaba. Lau sohhatil ukul la alimat anna tariqa tahsil ladah wal fur wal farha was surur wa thayyibil 'ish huwa fi ridha minan na'im kullihi fi ridahu. Wa ya ajaba, duhai yang sangat mengherankan atau menakjubkan, kalau saja akal-akal itu sohat, waras atau sahih, niscaya dia akan mengetahui jalan-jalan untuk bisa mendapatkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan dan kehidupan yang baik, yaitu apa? Mencari ridhonya yang memberikan kenikmatan seluruhnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar seseorang mengaku saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rekomendasi bahwa saya cinta kepada si fulan. Kalau hanya sekedar pengakuan, maka akan banyak orang yang mengaku, bahkan dengan cara-cara ada yang dilagukan, dinyanyikan, naam dan seterusnya. Tetapi untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang berusaha agar Allah kemudian memberikan keridhaannya kepada kita, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi memang betul-betul apa yang kita lakukan itulah yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal alamu wal adzabu kulluhu fi sukhtihi wa ghadabihi. Kepedihan dan siksaan seluruhnya karena kemurkaannya dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanggarnya. Naam. Kita bermudah-mudahan dalam bermaksiat, gampang. Setelah ini kan saya bisa bertaubat, saya bisa insaf, saya bisa beristighfar. Padahal belum tentu dia akan bisa untuk melakukannya. Bisa jadi setelah dia melakukan merasa aman, oh setelah saya melakukan beberapa saat aman saja, tidak ada apa-apa, lakukan lagi. Dan jangan sampai keterusan kita melakukan, di saat itu turun malaikat untuk mencabut nyawa, kemudian kita berpisah dengan dunia selama-lamanya. Fafi ridahu qurratul uyun wa sururin nufus wa hayatil qulub wa ladatil arwah wa tayyibil hayati wa ladatil aish wa atyabin na'im mimma law wuzina minhu mithqala dharratin bin na'imi dunya lam yafi bih. Dalam keridoannya sebagai penyujuk hati, kebahagiaan jiwa, kehidupan hati, keindahan kehidupan dan baiknya kehidupan, lezatnya kehidupan, baiknya kenikmatan, kalau saja ditimbang darinya sebesar dzarrah dengan kenikmatan dunia, lam yafi bih, maka ini tidak akan sebanding. Dunia selalu membosankan. Naam. Contoh kita dalam makan. Kalau itu terus yang kita makan, bosan. Mesti ganti menu yang setelahnya, ganti lagi yang setelahnya, ganti lagi. Itu kehidupan dunia. sementara kenikmatan kehidupan untuk di akhirat itu jauh lebih besar. Sehingga mari kita berusaha untuk mencari kehidupan yang hakiki di akhirat kelak, yang mana seseorang tidak akan bosan dengannya. Kehidupan dunia penuh dengan ujian dan cobaan. Bal idza hasala lil qalbi min dhalika aysar nasib lam yardu bid dunya wa ma fiha iwadun minhu. Bahkan apabila mendapatkan atau menghasilkan lil qalbi bagi hati dari hal yang demikian itu yang paling kecil bagiannya, maka dia tidak akan ridho dengan dunia dan apa yang di dalamnya sebagai pengganti darinya. Wa ma hadza huwa yatana'amu binasibihi minad dunya a'dhamu min tana'umi al-mutarraffina fiha. Padahal bersabar dengan itu, dia juga bisa bernikmat-nikmat dengan bagian yang kecil itu dari kehidupan dunia. A'dham, lebih besar dibandingkan kenikmatannya kehidupan orang-orang hidup dalam kemewahan. Wala yashubu tana'umuhu bidhalik al-hadd al-yasiru mayashubu tana'umul mutarafina minal humum wal ghumum wal ahzan wal mu'aradat. Dan tidaklah mencemari atau mencampuri kenikmatan-kenikmatan yang demikian itu dengan bagian yang kecil. Apa yang mencemari kenikmatan orang-orang yang hidup dalam kemewahan, ya, dalam kegundahan, kegelisahan, kesedihan, dan rintangan-rintangan yang lain. Bal qad hasala ala an-na'imain wa huwa yantadhiru na'imaini akharaini a'dhamu minhuma. Bahkan dia sungguh telah memperoleh dua kenikmatan dan dia menunggu kenikmatan yang lain yang jauh lebih besar dari keduanya. Wa ma yahsul lahu fi khilali dhalik min al-alam wal amri fal amri. Dan apa yang diperoleh padanya, ya, terkadang dia mengalami rasa sakit, demikian pula yang lain. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian menderita, merasa sakit, maka sesungguhnya mereka juga menderita sebagaimana kalian menderita. Wa tarju minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak mengharapkan. Itulah kelebihan keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka berusaha untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. ya, sekalipun dengan kehidupan manusia yang lain sama. Tetapi orang-orang yang bertakwa, mereka ada harapan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ganjaran-ganjaran yang selama di dunia mereka beramal. Demikian pula kita. Di dalam usaha-usaha kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta agar diberikan surganya, dimudahkan urusan-urusan kita untuk bisa menjalani hal-hal yang membawa kepada surga. Sebagaimana yang saat ini kita rasakan, banyaknya ujian, banyaknya cobaan silih berganti. Baru saja kita selesai dari satu ujian, bahkan belum selesai, datang ujian berikutnya, dan terus menerus seperti itu sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia. Nah, oleh karena itu kita jangan menjauh dari orang-orang yang baik. Jangan menjauh dari orang-orang yang senantiasa menasihati kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka yang selalu mengingatkan kita, menasihati kita. Itu kita jadikan sebagai bahan yang berharga, bernilai. Jangan kita jadikan sebagai celaan. Itu sedikit-sedikit saya diingatkan, sedikit-sedikit saya dimarahi. Seharusnya kita bersyukur. Kalau memang itu salah, maka itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bernilai, dibanding tidak ada yang mengingatkan kita, kemudian kita terus-menerus di atas kesalahan. Maka mari kita membuka wawasan kita. Ketika kita salah diingatkan, maka kita ucapkan jazakallahu khair. Bukan justru dimusuhi. Naam, dijauhi. Justru kita mendekat dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik. Kalau bukan orang-orang yang baik tersebut yang menasihati kita, siapa lagi yang mau menasihati kita? Apa mungkin ahlul ma'asi akan menasihati kita kepada kebaikan? Justru dia akan mengarahkan kita, yuk kita ke sana. Wal ya billah, kalau di sana ternyata ya pelaku-pelaku maksiat, kefasikan, naam, bercampur dengan mereka, naam, maka tentunya yang dekat dengan kita bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah. Ma anqasa aklu man ba'ad durra bil bu'ri wal miska bir rajir. Maka demi la ilaha illallah, betapa kurangnya akal orang yang menjual permata dan misik dengan kotoran yang buruk. Wa murafaqatul ladzina amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Menggantikan persahabatan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka daripada nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, bi murafaqati alladziina ghadaballahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam wa sa'at masiir. Lalu menggantikannya dengan persahabatan terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka jahannam. Dan jahannam itu saat masira, sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Kita selalu mencari teman yang baik dimanapun kita berada. Jangan mengira bahwa di pondok-pondok pesantren semuanya baik. Ada juga orang-orang yang kadang juga tidak baik. Ya, apalagi kalau di luar pondok. Naam, kita harus memilih ya, orang-orang yang baik untuk dijadikan kawan. Jangan berkawan dengan orang-orang yang buruk. Akan mempengaruhi akhlak dan agama kita. Ya, al-mar'u 'ala dini khalil. Seseorang itu akan tergantung kepada agama temannya. Ya, jadi kita harus pandai-pandai dalam mencari teman. Yang Nabi SAW memperumpamakan teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak bisa membeli, maka kita kena percikan harumnya. Ya, sehingga kita pun merasakan bau yang harum. Ya, sementara teman yang buruk seperti pandai besi, ketika kita mendekat dengannya terkena bau busuknya atau akan merusak pakaian kita dan seterusnya. Ya, mencari teman-teman yang baik, berakhlak-akhlak yang baik. Naam, agar kita menjadi orang-orang yang baik pula. Kemudian kita masuk pasal yang baru. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-ma'siyatu sababul qati'ati bainal abdi wa rabbih. Perbuatan maksiat akan menjadi sebab memutuskan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Karena maksiat itu, seseorang akan jauh antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa min a'dhami uqubatiha annaha tujibul qati'ata bainal abdi wa bain rabbih tabaraka wa taala. Di antara ukubahnya, akibatnya dari perbuatan maksiat akan memutus hubungan antara seorang hamba dan Rabb-nya tabaraka wa taala. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya, menjaganya. Terus kalau dia terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan siapa? Maka tentunya syaitan akan mengambil kesempatan ini, yang kemudian dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'atil qati'atu in qata'at anhu asbabul khair. Itu asbabul khair. Bila mana telah terjadi putusnya hubungan tadi, maka akan terputus pula darinya sebab-sebab kebaikan. Kalau sebab-sebab kebaikan itu sudah terputus, maka yang muncul adalah sebab-sebab keburukan. Naam. Ya, sangat menyedihkan ketika seorang hamba terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam pikirannya dia hanya untuk mencari kehidupan untuk hidup semata. Tidak ada nilai yang lebih untuk kehidupan akhiratnya. Kalau kondisi manusia sudah seperti ini, maka apa bedanya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Dia hidup hanya untuk memenuhi perutnya. Tidak ada angan-angan atau keinginan yang lebih dari itu untuk kehidupan di akhirat kelak. Wattasolat bihi asbabu syarr. Kalau dia sudah terputus dengan sebab-sebab kebaikan tadi, otomatis dia akan tersambung dengan sebab-sebab kejelekan, keburukan. Karena tidak akan bergabung di antara keduanya. Mesti salah satunya mengalah. Kalau dia baik, ya baik. Buruk-buruk. Maka bagi seorang yang berakal, dia berusaha untuk terus menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar dia mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu falahin wa ayu raja'in wa ayu aishin liman inqata'at anhu asbabul khair. Maka keberuntungan yang mana dan harapan yang mana dan kehidupan yang mana bagi orang-orang yang terputus pada dirinya sebab-sebab kebaikan. Hidup terasa hampa. Dia akan berbuat sesuai dengan hawa nafsu, tidak terbimbing dengan syariah, tidak terbimbing dengan perintah. Apa yang diinginkan hawa nafsunya, maka di situ dia akan melakukannya. Enam, kita akan melihat orang-orang yang mereka mereka berada di atas kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan. Allahul musta'an. Ya, kehidupan mereka seperti itu. Tidak tenang. Tidak tenteram. Adapun ahlu to'ah, ketika mendapat ujian dan cobaan, dia kembali kepada Allah, ya Allah ampunlah dosa-dosaku, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah setelah berbuat ini dan itu ampunilah aku. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a ma bainahu wa baina walihi wa maulahu alladhi la ghina lahu anhu tarfat 'ain wala badallahu minhu wala iwad lahu anhu. Maka dia akan terputus antara dirinya dan antara penolongnya dan pelindungnya, yang mana dia sangat-sangat perlukan. Ya, dia tidak bisa keluar, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia mesti memerlukan pelindung, memerlukan penolong. Sekejap mata pun tidak bisa, dan tidak ada yang bisa menggantikannya, ya, menukarkannya. Allah satu-satunya yang menolong hambanya, Allah satu-satunya yang melindungi hambanya. Wattasalat bihi asbab asyar, lalu kemudian dia terhubung dengan sebab-sebab keburukan, sebab-sebab kejelekan. Allahul musta'an. Ya, ketika dia melakukan kebaikan itu susah, padahal kalau kita yang pikir gampangnya tinggal melakukan saja, tapi menurut dia susah. Tetapi kalau keburukan menurut kita itu susah, dia gampang. Apa saja yang dia inginkan dari keburukan, dia bisa lakukan. Sementara kebaikan, walaupun ringan kebaikan itu, tapi menurut dia susah. Naam, kalau kita mendapati hal yang semacam ini, kita susah berbuat kebaikan, maka banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak berpikir, kenapa saya kok kebaikan ini susah, kebaikan itu susah, atau sulit kita melakukannya. Padahal kalau lihat dari sisi harta, kita punya. Dari sisi kesempatan, kita punya. Tetapi untuk melakukan kebaikan itu kok susah. Berarti ada apanya dalam hati kita. Kita koreksi, kenapa hati kok untuk kebaikan kok susah diajak kebaikan. Kita harus menyadari, jangan dibiarkan hati yang seperti ini. Ya, kita berusaha mengarahkannya kepada kebaikan dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Kita berdoa kepada Allah semoga dimudahkan urusan kita, ya, dimudahkan usaha-usaha kita untuk kebaikan. Terlebih di saat ini kita sudah di bulan Syaban, ya, beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Naam, masih banyak amal-amal soleh yang kita diperintahkan untuk beramal, berpuasa, ya, bersedekah, tilawatul Quran, dan amalan-amalan soleh yang lainnya, agar ketika Ramadan masuk, maka kita semakin giat untuk melakukannya lagi. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nabi banyak berpuasa. Sehingga dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang ditunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran dan dijauhkan dari jalan-jalan kebatilan. Wallahu bisawab. Ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.